Oh alah, malam minggu duit gak gablek, sirsiran ya durung duit. Ya apa enak iya, wis ngene. Enak-enak perapatan yang nemani konco-konco. Tak, kau si mus. Mus. Kau nyanyi mus. Anakmu aku mus. Rek, ayo rek, melaku-melaku nyang kunjungan. Ayo kak rek, ayo rek, rame-rame kebarengan. Ayo kak cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Kupu cak, ayo cak, boleh kenalan cak aku. Pikir kon podo gak duwe sangu. Ayo cok dipikir angger podo gelem aku. Ayo mangan tahu jadi campur nganggo timun. Mumpun malam minggu gak ambil digawa wamun. Pikir kon podo gak duwe sangu. Ayo cok dipikir angger podo gelem aku. Ayo mangan tahu jadi campur nganggo timun. Mumpun malam minggu gak ambil digawa wamun. Podo gak duwe sangu. Ayo podo dipikir angger podo gelem aku. Ayo mangan tahu jadi campur nganggo timun. Mumpun malam minggu gak apik digawa wamun. Bener bener ya. Iki pas aku Tak cukup disebut. Ini kena. Wah, susah. Berat. Berat.